satu kata buat Mas Piyu itu cool. Jawa. Eksplorasi. Mas Piyu itu inspirasi ya menurut aku. Langka gitu ya. Idola. Salah satu idola di tahun 90-an ya. Genius. Very smart person. Tujuan saya untuk membuat album Best Cut sebenarnya sederhana aja, supaya lagu-lagu karya saya, baik yang dinyanyikan oleh Padi maupun dinyanyikan oleh artis penyanyi lain, bisa jadi bridging buat generasi sekarang, buat generasinya Firly, buat generasinya Rian Tejo, buat generasinya Bisma. Tujuannya adalah itu aja, supaya orang-orang juga akan mengerti bahwa lagu ini akan bisa beradaptasi atau bisa diabsorb oleh segala macam generasi. Yang penting adalah bahwa lagu ini bisa berevolusi lagi dari 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, sekarang di tahun 2016 ini bisa diterima dan bisa menjadi apa semacam asupan musik baru buat generasi sekarang. Di pangkuan hati, titian hidupku, tak pernah ku tahu ada sesuatu di dalam jiwamu membahagiakan dirimu. Betapa ku sungguh tak menyadari itu. Apakah cinta yang membahagiakanmu? Oh, sesuatu yang ingin ku miliki. Belumlah terlalu baru mengerti, dan belum terlambat untuk menumbuhkan cinta di selama hidup sepanjang usiaku. Tak sekali pun pernah ku menyentuh wujudnya. Membayangkan itu, aku pun mencoba mengerti sedikit tentang perasaan itu. Pernah terkaburkan oleh pilu kepedihan. Mungkin aku salah mengartikan itu. Semua akhirnya belumlah terlambat untuk mengerti. Selama hidup sepanjang usiaku. Apakah cinta yang membahagiakanmu sesuatu yang ingin ku miliki? Sandara ini adalah orang yang dalam menyanyi dia perfeksionis. Jadi saya rasa sih dia berusaha untuk memberikan yang terbaik buat apa, apalagi buat tim di lagu ini. Di lagu Belum Terlambat. Ini ceritanya tentang dia pernah melihat seorang anak kecil di jalanan yang sepertinya belum pernah merasakan artinya cinta gitu. Intinya sebenarnya what is love gitu. Cinta itu apa sebenarnya? Gak ada yang ngerti juga kan. Kalau buat saya, seorang penyanyi sebaiknya bisa menulis lagu sendiri karena ya lebih efisien, lebih efektif, dan lebih ekonomis.